Kalau tempat kita ya pohon besarnya banyak, tapi besarnya paling sebesar badan kita. Yang ada itu pun jarang. Kalau di Yaman sana entah berapa ratus tahun umurnya, gede-gede, besar-besar. Dan yang terbiasa dilakukan untuk dikeramatkan adalah pohon-pohon yang besar. Bukan pohon kecil, pohon yang besar, yang dikatakan angker. Yang banyak danyangnya, besar-besarnya, kelihatan jahiliyah. Hujasa. Hadisun hujasaun. Hujasa. Seperti ulama. Alim, ulama. Dan kami orang-orang yang baru dari keluar ke dari ke, orang-orang yang baru keluar dari kekufuran. Maknanya qaribun ahduna bil kufur. Ahdil zaman. Masa. Dekat sekali masa kami dengan kekufuran. Artinya baru masuk Islam. Setelah mereka melihat musyrikin menggantungkan senjata mereka atau menggandrungi iqamah di mengerumuni, berkumpul di situ. Di sekitar pohon apa tadi? Pohon bidara. Maka karena barunya mereka keluar dari kekufuran, maka masih lengket adat yang jelek tersebut, sehingga minta supaya dibikinkan semisal apa yang mereka miliki. Minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada faedah fa fihi dalilun ala anna ghairahum mimman taqaddama islamuhu minas sahabat la yajzalu hadza. Dalam kisah ini ada dalil bahwasanya selain mereka, selain orang-orang yang tadi baru keluar dari kekufuran, dari orang-orang yang masuk Islam yang lebih dahulu, dari kalangan para sahabat, tidaklah asing dalam perkara seperti ini. Artinya, bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang bodoh dalam mensikapi apa yang disikapi oleh orang-orang yang baru tadi. Orang-orang yang baru tadi layak dan masih lengket pada hati mereka keyakinan jahiliyah. Sehingga adat yang jelek tadi masih rawan terucapkan dan terlaksanakan dan semisalnya pada orang-orang yang masih baru keluar dari zaman dan masa jahiliyah. Hanya anna ghairahum selain mereka. Selain orang-orang yang tadi yang minta supaya dibuatkan Datul Anwat. Selain mereka orang-orang yang sudah masuk Islam yang lebih lama tidaklah asing di pikiran mereka tentang perkara jahiliyah ini. Kecuali memang dalam hatinya sudah ada nifak. Ya kan, ngaji sudah lama contohnya. Jahiliyah masih dilengket di hatinya. Nah ini penyakit. Kadang ngaji sudah lama, ikut ngaji sudah lama, tapi masa jahiliyah, maklah keyakinan jahiliyah ataupun ada jahiliyah masih ada. Ini termasuk musibah. Mau dikatakan wa annal muntana manal muntakila minal batil alladhi itadahu qalbu la ya'man. La ya'manu ayyakuna fi qalbi baqiyatan min tilkal 'adah. Sesungguhnya seorang yang berpindah dari kebatilan masa transisi yang mana kebatilan itu masih terbiasa diyakini oleh hatinya. Orang tersebut yang baru berpindah tadi tidaklah aman. Akan ada dalam hatinya sisa-sisa adat yang jelek tadi, kebiasaan yang buruk tadi. Ya kan, kebiasaan yang buruk yang tidak terpuji tadi masih ada dalam hatinya. Itu namanya rawasib. Bahasa Arabnya apa? Rawasib. Sisa-sisa keburukan yang ada dalam hatinya seorang yang baru berpindah dari kejelekan itu masih tersisa. Dan ini adalah perkara yang wajar. Namanya aja baru. Maka kalau itu seorang muslim itu harus benar-benar mengambil kewaspadaan, apalagi zaman yang seperti ini, mengambil kehati-hatian dari kawan yang baik. Setelah dia mengenal tentang kebaikan, maka dia harus berpindah dari kawan yang jelek, berkawan dengan orang yang baik. Jangan merasa pede. Ya kan? Berkawan dengan orang-orang yang jelek. Baik dalam pekerjaan, ya kan? Atau pergaulan, atau mungkin dalam sekolahan dan semisalnya. Ini rawan. Hari demi hari karena pergaulan, semakin rapuh, semakin rapuh, semakin rapuh. Itulah keburukan dalam ataupun akibat dari mencari kawan yang tidak baik. Maka beruntunglah ya ikhwah, di mana bahasanya antum atau kita semuanya diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk meninggalkan kawan-kawan yang tidak baik. Ya, mereka juga berbaju dengan baju Islam, bernama dengan nama Islam, menyuarakan kalimat Islam, tapi ternyata dari kalangan orang-orang yang jelek. Dari keyakinannya, dari manhajnya, dari pekerjaannya, dan yang lainnya. Seperti di sini, kita lihat, mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Karena mereka masih baru dari zaman kekufuran, maka terusaplah dari lisan mereka perkara seperti ini. Minta dibikinkan apa yang dimiliki oleh, semisal apa yang dimiliki oleh musyrikin. Sehingga Rasulullah SAW terkejut dan terheran. Boleh mengatakan apa? Allahu Akbar. Ya kan? Innaha as-sunan. Kultum. Kama qalat Bani Israel. Limusa. Iz'alana ilahan kamalahum aliha. Allahu Akbar. Sungguh ini adalah suatu sunan apa? Tariqah. Akan disebutkan surat di Zabawah ini tentang makna sunan. Wallad nafsi biyadihi ini jumlah itiradiyah. Al-Qasam. Kalian berkata sebagaimana perkataannya Bani Israel kepada Musa, buatkan wahai Musa untuk kami sesembahan-sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Coba. Ketika mereka minta supaya dibikinkan sidro, dibikinkan Datul Anwar, tempat gantungan senjata mereka dalam hal yang semisal dengan yang dimiliki oleh musyrikin. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Betapa rawannya seorang ketika baru keluar dari kejelekan kalau tidak berhati-hati dan segera mencari kawan yang baik, maka sangat rawan. Qauluhu walil musyrikin sidratun yakufuna indaha. Berkata bahwa dan orang-orang musyrik memiliki sidrah. Sidrah adalah apa? Sebatang pohon bidara. Ya'kufuna indah, mereka gandrungi di sana, sering kumpul-kumpul di situ. Namanya ukuf. Ya kan, berdiam di situ. Itu namanya ukuf, iqamah. Ukuf, i'tikaf. Antum tahu mana i'tikaf? Berdiam di masjid. Nah, mereka berdiam di sekitar pohon tersebut. Bahasa kitanya gandrungi. Kan? Seperti orang yang gandrungi biliar. Ya kan? Setiap jam 9, jam 10 pagi langsung situ ngumpul sampai nanti jam 10 malam. Itu segini, i'tikaf. Di sekitar biliar. Ya kan? Mahfum? Tentu di warung-warung itu. Itu sudah jadwal rutinan. Tidak ke situ 3 hari, sudah kayak sudah lama sekali. Enggak peduli dengan waktu sholat. Itu namanya i'tikaf. Ya kan? Ya'kufuna indal bilyat. Menggandrungi bilyat. Ya kan? Menggandrungi warung kopi. Nah, ini dalam mereka menggandrungi apa? Menggandrungi apa? Sidro. Al-ukufu wal iqamatu ala syai' bil makan. Al-ukuf adalah iqamah, tinggal. Berdiam. Tinggal di pada sesuatu dalam satu tempat. Itu namanya ukuf secara bahasa. Wa minhu qawlul Khalil alaihi salam, di antara makna ukuf pernyataannya Khalil bin Ibrahim alaihi salam, Rasulullah, Nabi kita. Ya kan? Ma hadhi tamatsilu, kata Ibrahim, ma hadhi tamatsilu lati antum laha akifun. Tiba mengingkari. Pertanyaan yang bentuknya adalah pengingkaran. Telaan dari Ibrahim alaihissalam terhadap kaumnya. Ya kan? Ma hadhi tamatsilu. Berhala-berhala ini apa toh? Yang kalian senantiasa ukuf di sana. Kalian iqamah gandrung di sana. Paham? Itu namanya al-ukuf. Gandrungi. Wa kana ukuful musyrikin inda tilka sidrat tabarrukan biha wa ta'diman laha. Dan fakta yang terjadi, iktikafnya ataupun iqamahnya musyrikin, gandrungannya musyrikin di sisi pohon tersebut, pohon bidara, dengan tujuan tabarrukan. Mengambil berkah dengan pohon tersebut dan demi mengagungkan untuk pohon tersebut. Maka dikatakan sebagai bentuk ibadah untuk pohon tadi, itulah syirik. Lihat nomor satu, tetan kaki. Kama yakifu al-yawm. Kama yakifu al-yawm. Ubatul kubur indah. Sebagaimana hari ini para penyembah kuburan gandrungi kuburan. Ikoma tinggal di sisi kuburan. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan, bahkan berkali-kali ceritakan. Seorang yang namanya Mustafa dulu pernah singgah ke rumah kami. Ya kan? Cerita tentang dulu ketika dia lagi senang kuburan, lebih hangat tidur di sisi kuburan daripada di kasur di rumah. Nah, itu namanya itikaf. Gandrungi kuburan. Maka kama yakuful yawma ubatul kubur inda wa yujawirunaha yujawirunaha. Diambilkan, diambil jadi jiwar, kubur jadi jiwar. Jiwar jadi apa? Sebagai tempat yang paling terdekat bagi dirinya. Kayak tetangga. Tetangga itu bahasa Arabnya adalah jarun, jiwar. Mengambil posisi tinggal di sisi kuburan namanya yujawirunahu. Yujawirunal kuburan. Mu'takidina, mereka berkeyakinan kuburyun hari ini meyakini bahwasanya annalahum bidzalika zulfa. Itu kok enggak pernah diperhatikan. Mu'takidina annalahum bidzalika zulfa, mereka berkeyakinan bahwasanya orang-orang yang mendekat kuburan tadi ada sisi kedekatan. Annalahum bidzalika zulfa. Zulfa maknanya dekat. Memiliki kedekatan dengan cara tadi. Wal qurba zulfa wal qurba nafsul makna. Semakna. Wa ya'taqidul jahiluna lahum dzalika. Fayu'awinunahum bin nudhur litilkal kubur wassadaqat kurbatan li'ula'ikal mautah. Orang-orang yang bodoh. Ya kan? Jalunallahum dzalika. Jadi bodoh tentang apa yang mereka lakukan. Karena kebodohan tadi maka menolong. Membantu. Dengan nazar-nazar untuk diperuntukkan kepada kuburan-kuburan. Dan sedekah-sedekah dengan keyakinan itu sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada mereka orang-orang yang sudah mati. Takarub kepada al-mauta. Al-mauta adalah para mayit. Takarubnya kepada al-mauta dengan keyakinan apa? Orang-orang yang sudah mati ini bisa mengantarkan, bisa menjadi penolong mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah syafa'ah. Ya kan? Seperti sekarang ini yang namanya orang itu ingin mendekat kepada penguasa, butuh orang-orang yang sekitar para penguasa. Jadikan apa? Perantara. Jongos-jongosnya penguasa itu jadikan perantara. Entar tahu jongos? Apa jongos apa? Maewa. Jongos-jongosnya penguasa itu jadikan perantara oleh orang yang butuh kepada para penguasa biar jabatannya bisa naik. Dan semisalnya dicintai oleh para atasannya. Demikian juga mereka mengkiaskan mendekat kepada Allah harus dengan apa? Dengan para perantara yang orang-orang yang sudah mati dianggapnya para wali, mereka lah yang memiliki syafaat. Wa kullu dzalika min asyirkil akbar, dan seluruhnya itu termasuk dari kesyirikan syirik al-akbar wal ya'udzu billah. Apa ya, Pak? Dan fakta seperti ini, yang tahu, yang mengkritisi, yang paham adalah cuma para muwahidin. Orang awam seperti keledai, hal-hal tersebut dianggapnya perkara yang biasa. Seperti timar keledai. Ya kan? Bahkan kiainya pun lebih bodoh daripada keledai. Ya, para pak kiainya lebih bodoh daripada keledai. Maka itu beruntunglah jadi manusia, bukan sebagaimana mereka dijadikan keledai oleh para orang-orang di sekitarnya yang dianggap lebih besar. Tapi ya, perhatikan. Wabi hadis di Amrin. Wabi hadis di Amrin bin Auf. Kana yunatu biasilahu fasumyat data anwatin. Fasumyat hadihi abtilka data anwatin. Dalam hadisnya Amr bin Auf, kana yunatu biha as-silahu. Dulu senjata itu di senjata perang, pedang dan semisalnya panah, tombak, digantungkan di pohon tersebut. Biha, bitilka sidroh. Dengan pohon bidara tadi itu digantungkan alat-alat peperangan. Ini namanya silah. Silah jamaknya apa? Tapi silahu jamaknya, silahat, apa? Sulhun, masa sulhun, apa? Ayub, asliha, Afum, perhatikan itu udah hafal. Makanya masa buku itu gawa kamus, kamus itu pak guru yang paling setia, Guru yang paling setia adalah kamus kita, buku kita. Kata Semukbil, perlu diingat ini catatan yang paling penting bagi kita semuanya. Ya kan? Kebanyakan faedah yang ku dapatkan dari kitab kata beliau. Enggak malu. Bal yubalik as-sahid al-ghaib. Sopo sing krungu supaya nyamperan enggak krungu. Siapa yang dengar, yang hadir supaya nyamperan yang tidak hadir di tempat saya ngomong. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwasanya kalau kita cuma mengandalkan dari seorang ustadz aja, ya kan? Ustadz itu banyak luput. Tapi kalau buku itu kita lihat banyak fawaid yang enggak kita pernah dengar dari ustadz kita, pengajar kita. Alhamdulillah ya, kawan. Jadi, baik. Karena yunatu bias silahu fasumiyat datan watin. Fasumiyat tilka sidra datan watin. Pohon tadi itu dulunya dijadikan gantungan senjata-senjata bagi mereka. Maka dinamailah dengan nama pohon tadi datan wat. Yang memiliki gantungan. Apa benar dat? Yang memiliki gantung-gantungan. Bukan sekedar digantungkan aja, tapi tabarukan bitil kasajarah, mengambil berkah dengan pohon tersebut. Inilah sisi kesyirikannya. Kalau kita gantungkan, ya kan, cangkul kita, tombak kita, sabit kita di pohon itu ya enggak masalah, karena enggak ada tujuan untuk mencari kesamaan dengan kelakuannya kuburiyin musyrikin. Jangan dikira nanti gantungkan arit. Ya. Ya kita semuanya, kalau saya petani, antum dan yang jalan yang petani ya, kalau kita ke ladang, ke sawah, harus kita ya, kita cucukkan di pohon itu ya sudah suatu perkara yang bilang dibilang 100% setiap orang. Ya kan? Di sawah itu akhirnya maka pohon yang di samping gubuk sampai tempat kita tidak semuanya apa? Luka-luka kenapa? Karena terus itu. Sampai ratusan lukanya. Dan setiap hari ke sawah terus itu. Tinggal kerja, tinggal apa nanti dari ke situ. Apum? Nah itu bukan masuk dalam pembahasan kita. Karena enggak ada apa? Enggak ada mencari kesamaan dengan mencari berkah dengan suatu pohon. Taib qauluhu wayanutuna biha aslihatahum ayu alikunaha alaiha lil barokah. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Nah, ini aslihat, jamak dari kata silah tadi. Ini menggantungkannya di atas pohon tadi, pada pohon tadi dengan tujuan mencari barokah. Kalimat barokah ini bisa diistilahkan seperti kita sering sebut barokah demokrasi. Apa barokahnya? Muncul undang-undang legalitas tempat jual muharramat. Nah itu namanya barokah. Nah itu barokah. Ya kan? Qultu fa fi hadha bayanu anna ibadatuhum laha bita'zim wal uqub wa tabarruk. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, fa fi hadha, maka dalam penjelasan yang terkait dengan zahirnya hadis ini sesuai dengan ceritanya, sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Abu Waqid radhiyallahu anhu, bahwasanya ada penjelasan di sini, ada bayan ibadah mereka terhadap pohon itu atau untuk pohon tersebut adalah dengan cara pengagungan, mengagungkan dan iqamah di sekitar pohon tersebut dan bertabaruk mencari berkah di pohon tadi. Wa bihadil umur salasa ubidatil asjaru wa nahwuha. Maka dengan tujuan tiga perkara tadi, at-ta'dimu wal uqufu wa tabarruku, tiga perkara inilah tujuan utama untuk diwujudkannya berupa peribadatan untuk pohon-pohon dan yang semisalnya. Mahfum ya ikhwah, dan ini sampai hari ini belum habis. Bahkan benda mati, bukan pohon, ini saja dijadikan apa, ada barokahnya. Sampai bendera pun dicari barokahnya. Ya kan? Adanya pusaka katanya. Dan macam-macam. Ini barokah, dicari barokah. Barokah di kuburan, barokah di benda-benda yang dikeramatkan. Adanya namanya keris. Siapa yang bawa maka anti bacok. Nah, ini ada barokahnya. Pering petuk. Yang bawa anti apa? Anti apa? Anti malu. Enggak punya malu. Kebal, apa? Buat kebal enggak punya malu. Ayo. Gimana punya malu? Pering petuk aja jadi kan ada katanya ada apanya gitu. Qauluhu faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatan wat. Kata Abu Waqid meneruskan ceritanya. Mereka bilang ya Rasulullah ij'al lana dhatan wat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami ij'al lana, buatkan untuk kami dhatan wat. Pohon yang bisa kita gantungkan untuk senjata-senjata kita dengan niat tadi ta'dimu. Terus apa lagi satunya? Ta'dim wal uquf wal batabarruk. Qala Abu Sa'dah sa'aluhu ayyuj'ala lahum mithluha aw yaj'alu mithlaha fanahum anda. Berkata Abu Sa'dah Ibnu al-Athir. Abu Sa'dah dalam kitabnya An-Nihaya fi Ghoribil Hadis. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi membuatkan untuk mereka semisal dengan pohon tersebut, mislaha. Maka Rasulullah melarang mereka dari apa yang mereka minta. Nah, ini ya kuah. Seharusnya penguasa pun seperti ini, orang yang memiliki kekuatan dalam politik, kekuatan dalam dipercaya oleh masyarakat sebagai seorang kiai dan semisalnya harusnya memiliki amanah seperti ini, bukan malah dibikinkan minta ini dikeramatkan, yo jalannya di aspal, yo minta bantuan ini gimana kalau dimegahkan dikeramat misalnya, yo semuanya ya demi apa? Supaya kelanggengan kedudukan dan kekuasaannya. Ini pada dajajilah. Paham itu? Maka seorang yang harusnya itu memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat ya seperti ini, seperti beliau sallallahu alaihi wasallam. Melarang perkara yang itu mungkar. Bukankah kemungkaran malah didukung? Diberikan kekuatan untuk menjaganya. Kekuatan fisik yang bersenjata dan semisalnya. Diberikan borgol-borgol untuk memborgol orang yang mau merusaknya dan semisalnya. Ini perhatikan. Jadi seorang yang memiliki keistimewaan dalam hatinya masyarakat dipercaya oleh kaum muslimin seharusnya memiliki tanggung jawab amanah bukan dibiarkan dalam kerusakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang apa yang mereka minta. Fanahum an dalik, kata beliau. Fanahum naha yanha. Melarang. Wanwatun jam'unutin wahwa masdaru wahwa masdarun sumya biya almanut. Wanwat adalah jama' fadal. Nah kan? Maksudnya ini sambil lungo. Kok gulung disilakan, mis lungo. Adabnya itu kalau pamit itu, persilakan baru berangkat. Kupi. Pamit itu namanya pamit. Ketika disilakan baru berangkat itu namanya pamit. Musuh pamit dulu disilakan selungo. Apa gunanya pamit? Yo. Ini namanya pamit itu yang dipamiti mempersilakan itu namanya apa? Paham atas apa? Paham tentang makna apa? Pamitan. Urung dipersilakan selungo. Selurut. Kupi. Tapi ya, itu namanya tarbiyah. Maka pengajar itu memiliki keutamaan bagi para yang diajar ada tiga. Fadlu tarbiyah, fadlu taklim, fadlu tadbir. Ini yang harus disyukuri terhadap para pengajar antum. Keutamaan mendidik, keutamaan mengajar, apa ma? Apa namanya? Taklim, tarbiyah dan tadbir. Paling enggak apa? Jundrungno permasalahan. Piye carane? Mungkin kadang dalam suatu perkara yang dia juga butuh untuk nasihat seorang yang ngajari dalam mencari rezeki dan yang lainnya. Itu namanya tadbir. Itu sangat padar sekali. Seorang pengajar itu dimintai pertimbangan dalam perkara-perkara mungkin ngurus bojone. Ya kan? Ngurus anake. Kadang ngurus PTA. Ya, kadang ngurus wedus. Ya kan, kadang ustaz punya punya pengalaman ngurus wedus. Kan tanya pada ustaz, "Ustaz, gimana caranya ngurus wedus?" Gampang tak rono, ya. Itu namanya tadbir, ngatur. Ya kan? Anda mikirnya ustaz enggak bisa ngurus wedus itu. Ya iso wae ngurus wedus. Enggak iso ngurus wedus kegel mangan, tempelengi. Iya. Akeh wong kampung kita itu wedusnya enggak mau minum, tempelengi. Bawakan batu lempari batu kandangnya. Ya, kalau enggak percaya nanti saya tunjukkan. Sampai tangannya bisa tangannya bengkak nempel lagi kambingnya, nempel lagi sapinya. Terus sapi enggak mau makan tempel lagi. Kok enggak nempel lagi ndak dewe wae. Sapi tempel lagi. Ya kan? Baik. Ada dimaki-maki. Kambingnya dimaki-maki. Mesti maki-maki. Gimana? Tapi perhatikan. Jadi dinamai anwat jam'un nut, nutun mufradnya, jamaknya nuat, masdar sumya biya almanut. Dinamai dengan apa yang untuk digantungkan Al-manut yang digantungkan isim maf'ul, manut. Manut yang digantungkan. Kalau Jawa surat Jawa manut, nu nurut. Kalau manut, nu nurut. Apa manut maknanya apa? Nurut. Ini digantungkan, Mak. Nurut, bukan digantungkan, nurut. Manut. Gue ini orang manut. Orang tak gantung ya. Ayo, perhatikan. Dhannu anna hadha amrun mahbubun indallahi wa qasadu taqarruba bihi. Mereka punya dugaan bahwasanya dengan cara menggantungkan tadi adalah perkara yang dicintai di sisi Allah Ta'ala. Dengan dan tujuan mereka untuk bertakarub dengan cara gantung tadi. Dengan perkara tadi. Wa illa fahum ajallu qadron min ayyaksidu au yaksudu muqalabatan Nabi SAW. Kalau lah bukan maknanya itu. Maka mereka adalah ajallu qadron. Mau ajal lebih besar. Kedudukannya, kemuliaannya. Gak pantas, gak sepatutnya mereka itu bertujuan untuk menyelisih Nabi. Tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk bertakarub, tapi salah. Salah cara, salah minta untuk dilakukan dengan cara bertakarub. Nah, maka kalau itu tujuan baik itu bukan harus mendapatkan kebaikan. Gimana siapanya Abdullah bin Syafi'i? Musa Syafi'i. Hah? Soalnya seorang sahabi. Wakam min muridin lil khairi. Lai. Lai ya belu walola. Apa? Hah? Lai yusibahu. Nah, yuk, itu yang lafadznya yang maksur. Berapa banyak orang itu menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Wakam min muridin lil khairi lai yusibahu. Seperti sama yang Syafi'i ramanaf'an bi apa badar rabbi ghari qasdin ramanaf'an badar rabbi ghari qasdin dalam dewannya Imam Syafi'i. Dulu saya punya dewan Imam Syafi'i satu jilid. Hilang dulu Jawa Barat. Berapa 10 tahun lebih yang lalu. Dewan Syafi'i. Kalau antum ingin tahu dan ucapan bait-baitnya Imam Syafi'i maka carilah di Abu Muslim dewan Imam Syafi'i. Ceritakan sama beliaunya. Dewan. Ya kan, dewan Imam Syafi'i, bukan anggota dewan. Roma naf'an badarra min ghairi qasdin. Roma berniat menuju menjadi manfaat ternyata malah memadharatkan tanpa diinginkan. Badarra min ghairi qasdin. Nah, seperti ini. Mereka maunya itu menjadi manfaat takarrub kepada Allah dengan cara baik malah dilarang, madharat maka dicela oleh Nabi sallallahu alaihi. Allah Akbar. Kultum. Kamaklat Banu Israel. Maka itu bukan semua orang yang punya niat baik mendapatkan kebaikan. Maka min muridil khairi la yusibahu. Maka harus ada sunnah. Taib. Aina gunna. Qalu faqala Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Wa fi riwayatin subhanallah. Hei. Jan. Berarti kan jangan diganggu itu si kudama. Wal muradu ta'dhimullahi ta'ala wa tanzihuhu an hadha syirki bi ayyi na'in kana. Maka berkata Rasulullah SAW sebagai jawaban atas apa yang mereka minta, Allahu Akbar. Dalam satu riwayat subhanallah. Ya kan? Dan yang dimaksud dengan ucapan ini, Rasulullah mengagungkan Allah Ta'ala dan mensucikannya dari kesyirikan ini dengan macam apapun faktanya kesyirikan. Dengan macam apapun keadaannya, macam apapun wujudnya. Ya kan? Allah disucikan oleh nabinya wa tanzu an hadza syirik. Dengan ucapan subhanallah, yakni usabbihu subbihwa. Ku puji engkau ya Allah. Dari kesyirikan ini dengan macam apapun wujud kesyirikan, mimma la yazuzu ayyutlaba ayyuksada bihi ghairullah, dari apa-apa yang tidak dibolehkan untuk diminta atau dituju dengannya kepada selain Allah Ta'ala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'milu takbir wa tasbiha fi hal ta'ajjub ta'diman lillahi wa tanzihan lahu idza sami'a min ahadin ma la yaliqu billahi mimma fihi hadmun lirububiyyah awil uluhiyyah. Ini wa kana, takbir ini menjadikan kebiasaan wa kana. Bukan kok sekali dulu toh. Pernah sekali dua kali. selanjutnya enggak pernah. Bahkan wakana Nabi yustamilu, maksudnya apa? Ini sudah sebagai kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menggunakan lafaz takbir dan tasbih, Allahu akbar dan subhanallah dalam keadaan beliau terheran. Kenapa mengucapkan Allahu akbar dan subhanallah? Demi mengagungkan Allah dan mensucikannya tatkala beliau mendengarkan dari seseorang apa yang enggak layak dengan keagungan Allah. Mimma, dari apa-apa yang di dalamnya ada menghancurkan rububiyahnya Allah atau menghancurkan uluhiyahnya Allah Ta'ala. Hadbun, merusak dan menghancurkan. Maka itu perhatikan, yang namanya takbir wakana Nabi SAW sebagai ucapan yang keseringannya Nabi seperti itu. Wakana Allahu ghafurur rahim. Ini sifat yang senantiasa ada pada Allah Ta'ala, ini maghfirah dan banyak-banyak yang. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai kebiasaan beliau menggunakan ucapan takbir dan subhanallah dalam ketika beliau terheran ucapan tadi untuk mengagungkan Allah dan mensucikannya tatkala beliau mendengarkan dari seseorang apa yang enggak layak dengan keagungan Allah Ta'ala dari perkara apa saja yang di dalamnya ada penghancuran terhadap rububiyah dan al-uluhiyah. Inilah muwahhid. Kalau tidak muwahhid, mana bisa mengingkari dengan ucapan Allahu Akbar dan Subhanallah ketika ada hal-hal terkait dengan merusak keagungan Allah Ta'ala. Enggak apa-apa, santai saja. Ya kan? Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Hati sudah mati seperti itu. Mau ada syirik, ada apa? Wes. Ya kan? Masa bodoh. Santai saja. Acuh tak acuh. Tapi kalau hati itu hidup, enggak betah, maka dia harus berbicara untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensucikannya sebagaimana Nabi menggunakan kalimat takbir dan tasbih dalam ketika keadaannya terheran dengan adanya suatu kejadian. Kenapa terheran? Karena seorang muwahhid mendengarkan apa yang menuturkan rububiyahnya dan uluhiyahnya Allah, maka terheran. Maka juga tentunya melarang dan semisalnya. Ini sebagai bentuk orang itu memiliki kecemburuan tinggi terhadap at-tauhid. Bukan kok. Ya kan? Pura-pura enggak tahu. Biar dipuji oleh masyarakat sebulan itu loh, masya Allah pendiam. Ono apa-apa menang, wae. Apik karo tonggo. Tonggone lakone syirik, apik karo tonggo. Ayo. Ikulah swargo. Podo-podo legowo. Ayo, sing swargo dunyo. Ini berarti kan ya, ikhwah. Qauluhu innaha sunan bidamis sin. Sinnya pakai dhamma, sunan. Ai at-turuq. Jamak dari kata tariq. Itulah cara-cara yang dulu ditempuh oleh musyrikin. Kalian mau mengikutinya? Itu maknanya. Ya kan? Ini adalah suatu perkara contoh-contoh jelek. Apakah kalian mau mengikutinya? Qalu qultum wa li nafsi bi yadihi kama qalat banu Israil li Musa id'allana ilahan kama lahum aliha. Sabbaha ma qalatahum. Sabbaha ni fa'ilnya Nabi. Sabbaha ma qalatahum hadihi. Bikauli Bani Israel. Rasulullah menyerupakan perkataan mereka ini. Makolun. Ya kan? Masdar mimi dikasih ta. Marbuto makolatun. Nah itu. Ya kan? Rasulullah menyerupakan perkataan mereka ini dengan perkataannya Bani Israel ketika bilang kepada Musa. Bijami'in bijami'in annakulla annakullan talaba ayyadallahu ma ya'lahu wa ya'budu min dunillah. Bijami'in, apa makna jami'? Rasulullah itu menyerupakan perkataan mereka ini dengan perkataannya Bani Israil dengan adanya dua yang adanya sesuatu yang menggabungkan antara dua perkataan. Itu namanya jami'. Yang menggabungkan jama'ah ya jama'u, mengumpulkan dan menggabungkan bahwasanya masing-masing dari kedua kelompok tadi, kelompok yang minta kepada Nabi, kelompok dengan yang minta kepada Musa, Kulan, ya kan? Keduanya minta, masing-masing dari dua kelompok tadi itu minta supaya dibuatkan bagi dia apa yang bisa dijadikan beribadah kepadanya dari selain Allah Ta'ala. Mayaklahu wa ya'buduhu. Aliha ya'lahu. Seperti abada ya'budu. Jadi masing-masing minta supaya dibuatkan yang bisa diibadainya dari selain Allah Ta'ala. Wa in ikhtalafa lafdhani, dan sekalipun dua lafaz tadi berbeda. Bani Israel minta aliha, minta ilah. Ja'alna ilahan kama lahum aliha. Bani Israel minta kepada Musa ilah, sesembahan. Dan tadi yang minta kepada Nabi minta apa? Minta gantungan apa? Minta gantungan senjata dengan tujuan tabarruk. Ya sama saja. Lafaznya beda tapi maknanya sama. Fal makna wahidun, maka maknanya adalah satu. Makna yang dimintakan oleh Bani Israel kepada Musa semakna dengan yang dimintakan oleh mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sama. Apa itu maknanya? Untuk beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Fataghayyirul ismi la yughayyirul haqiqah. Maka fataghayyirul ismi, maka perubahan nama tidaklah merubah hakikatnya. Ya kan? Perubahan nama itu enggak bisa merubah hakikatnya, seperti khamr. Ya kan, namanya banyak. Ya kan? Khamr namanya banyak. Ya ada toa, ada macam-macam. Ya kan? Semuanya adalah khamr. Maka diberi nama yang umum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Dinamai apapun adalah selama ada iskar dia maka khamr. Kalau khamr maka dia haram. Demikian juga minta tabaruk kepada pohon sama saja dengan minta sesembahan. Maka kalau itu benarlah perkataannya Syekh Muhammad Aman Jami, bahwasanya pemilu adalah memilih Tuhan dari selain Allah. Walaupun katanya apa? Ini milih kan milih wakil rakyat. Iya. Apa tugasnya? Ya jadi Tuhan untuk selain Allah. Sama saja dengan minta apa? Milik Tuhan selain Allah. Sebagaimana pernyataannya sama Syekh Muhammad Aman Jami. Nah itu. Ya. Milik Tuhan. Dari selain Allah Ta'ala. Untuk orang-orang yang milih. Di Tuhan Biro, di Tuhan Owake. Oh. Bukan ini, bukan Tuhan. Ini wakil rakyat. Iya, tugasnya apa? Tugasnya itu Tuhan. Nah, GW undang-undang semau-mau maunya. Maka dinamai oleh beliau dengan apa? Dengan memilih itu Tuhan. Nah, perhatikan itu. Maka nama bukanlah merubah fakta, sama saja. Kemudian nama apa saja? Fafil khawf minasyirki. Maka dalam kisah hadis ini ada khawf, ada rasa takut dari kesyirikan. Nah, takut ya ikhwah dari kesyirikan. Bukan kok merasa santai dengan kesyirikan. Harus takut. Sebagaimana Ibrahim mengatakan apa? Apa doanya Ibrahim alaihi salam? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, dan jauhkan aku ya Allah dan anak-anak keturunanku. Jauhkan dari mengibadai berhala. Karena takutnya beliau alaihi salam. Wahai insan, kau tidak sih nusyan lihat dulu anak yukiru, yukiru ribu ini bukan yukiru bi. Ini baknya sama roknya kok agak jauh. Yukiru ribu bukan yukiru bi. Bahwasanya insan kadang menganggap sesuatu itu bagus dengan dugaan, anggapan bahwasanya sesuatu tadi bisa mendekatkan dia kepada Allah. Wahai abadu majub iduhu. Menrahmati, sedangkan apa yang dianggap sebagai perkara yang mendekatkan diri kepada Allah malah apa? Abadu mayyub, itu paling jauh apa yang bisa menjauhkan dirinya dari rahmatnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kufur. Wuyukarribu min sakhati, bahkan mendekatkan dirinya kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Dianggapnya mendekatkan diri malah mendekatkan kepada kemurkaannya, menjauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Itu namanya bayu amalu binakidi. Pasti disikapi dan dimuamalai diladeni dengan lain niat niatnya. Nah, niatnya ini baik namun dapat dapat buruk. Wala yurafu hadza 'ala al-haqiq wala ya'rifu hadza 'ala al-haqiq illa man 'arafa ma waqa'a fi hadhil awd azmani min katsirin min al-ulama wal 'ibbat. Jangan dibaca ibad, al-'ibbat sama dari kata 'abid. Ma arbabil kubur, dan tidaklah mengetahui perkara ini di atas perkara yang sebenarnya, di atas faktanya, kenyataannya, melainkan orang yang mengata apa yang terjadi di zaman-zaman ini dari banyaknya para ulama, tengok. Para ulama yang disinggung. Wala ya'rifu hadza 'ala al-haqqi illa man 'arafa ma waqa'a fi hadzal azman min katsirin min al-ulama wal 'ibbat. Jadi banyak sekali dari para ulama dan para penyembah kuburan, ma'ar babil kubur. Jadi para ulama dan para ubat, para ulama dan orang-orang yang banyak mengibadahi, banyak beribadah, melakukan keyakinan dengan arbabul kubur, dengan orang-orang yang dikubur. Jadi yang disinggung adalah orang-orang yang kadang menurut kedudukan sebagai seorang alim. Kejahatannya tidak diketahui kecuali orang yang tahu apa yang terjadi di zaman-zaman ini dari banyak para ulama-ulama su dan ahli ibadah su bodoh yang mereka itu menggandrungi orang-orang yang sudah dikubur. Berupa apa gandrungnya? Gulu minal gulu fiya wasorfu julli ibadatillah. Berupa gulu melampaui batas dalam mensikapi yang orang-orang yang dikubur dan memalingkan dan mengarahkan mayoritas perkara ibadah untuk yang dikubur. Julli. Kebanyakan perkara ibadah diarahkan kepada yang dikubur. Siapa yang melakoni? Siapa yang melakukan? Banyak dari para ulama dan banyak dari para ubat. Ahli ibadah dan juga orang yang dikenal punya ilmu. Tapi ilmunya enggak bermanfaat. Wa sabuna annahum ala syai'in. Mereka punya perkiraan bahwasanya mereka di atas. Masya Allah. Wih. Kayak apa? Ya kan? Wahwa adambu, wahwa adambu Allah dilayakfirullahu. Sedangkan yang dianggapnya hebat dan macam kayak besar, kayak pus, kayak piyun. Ternyata apa? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Taala kerana bakar asyik syirik. Ya kan? Wahya sabunah annaum ala syaih. Mereka itu punya perkiraan bahwasanya dirinya di atas suatu perkara yang Masya Allah, istimewa. Sedangkan apa? Ternyata cuma dosa yang dosa tadi tidak diampuni Allah Taala kecuali dengan bertaubat. Yaitu syirik. Ini ehwa. Maka itu bersyukurlah sebagai seorang hamba. Di mana bahwasanya Allah membukakan hatinya untuk pahamkan ilmu tauhid ini dan diberikan taufik untuk langgeng dalam hidup dalam keadaan bertauhid, jangan dirusak. Ayo ikhwah, sampai dulu kita cukupkan. Walhamdulillah.